Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Syekh Yasin hafizahullah, keutamaan ilmu selanjutnya, dan mungkin antum sudah mendapatkan di dalam kitab Minhajul Qasidin yang barusan tadi dibacakan oleh Ustaz kita Ustaz Abdurrahman Barok. Kalau ini sebagai pengulangan, karena ini sebagai pelengkap dari yang dinukilkan oleh Syekh Yasin. Kama ja'a fi sahih Muslim, sebagaimana yang datang dijelaskan dalam sahih Muslim, yaitu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Di antara keutamaan ilmu dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Hurairah, wa man salaka, barang siapa yang ia menempuh tariqan, satu jalan, yaltamisu fi ilman, dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, Allah akan memudahkan bagi dia dengan ilmu tersebut jalan menuju jannah. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, at-tariq di sini yaitu bisa maknanya jalan hissiyah, artinya dia betul-betul menempuh jalan tersebut dengan rihlah ila talabatul ilmi, pergi untuk datang kepada para ulama, ya, mengadakan safar, rihlah, atau dia mendatangi majelis ilmu. Nah, ya, dalam rangka mencari ilmu. Dan juga bisa maknanya yaitu dengan ia membaca kutub-kutub para ulama, kitab-kitab para ulama, dalam rangka dia memperoleh ilmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Hadis ini keutamaan ilmu. Di dalam hadis ini, orang yang dia sungguh-sungguh menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan ke jannah. Jadi barang siapa yang dia ingin jannahnya Allah, tidak ada jalan yang lain kecuali dengan mencari ilmu. Nah, untuk diamalkan. Dan insya Allah ini sering dibawakan di majelis ini tentang hadis ini. Insyaallah jelas. Rawahu Bukhari wa Muslim an Muawiyah bin Abi Sufyan. Selanjutnya adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki, ya, kebaikan kepadanya, Allah faqihkan dia dalam agama. Dan disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, mafhum, dipahami kebalikannya, bahwasanya seseorang yang tidak, ya, yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, dia tidak dipahamkan tentang agamanya. Seseorang yang dia tidak paham tentang agamanya, Allah tidak menginginkan kebaikan kepadanya. Nah, maka di sini menunjukkan bahwasanya seorang yang dia belajar ilmu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kefakihan dalam perkara agamanya, adalah alamat tanda-tanda bagi seseorang Allah menginginkan kebaikan pada dirinya. Nah, sebaliknya seseorang yang dia menjauh dari majelis ilmu sehingga dia jahil tentang agamanya, menunjukkan Allah tidak menghendaki kebaikan kepadanya. Maka barang siapa yang dia menginginkan kebaikan dari Allah, hendaknya dia belajar ilmu. Qala Syaikhuna hafizahullah, wa amrun hadhihi fawaiduhu wa awaqibuhu wa manafi'uhu la yakunu nailuhu ila al-bijid wal istihad wa ta'ad wa syahr layali. Tentunya keutamaan-keutamaan yang sudah disebutkan, faidah-faidahnya, akibat baik, kemanfaatan, manfaat, keutamaan yang sudah disebutkan, iya, atau yang disebutkan di dalam kitab-kitab lain di dalam menjelaskan tentang keutamaan ilmu, tidak akan diperoleh ya keutamaan itu kecuali dengan sungguh-sungguh, dengan pengorbanan, dengan merasa lelah, dan juga sahlayali, dia begadang malam, ya baru dia akan bisa memperoleh apa yang telah dijelaskan di dalam nas Al-Qur'an, hadis tentang keutamaan ilmu. Nah, tidak bisa seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang besar, dia santai-santai untuk mendapatkan perkara yang tidak bisa. Kalau perkara dunia saja, seseorang ingin mendapatkan hasil yang besar, hasil yang bagus, misalnya dalam masalah panen atau yang lainnya, iya, dia harus berkorban. Kita jangan menyangka orang-orang yang dia mempunyai, memiliki harta yang banyak, itu dengan santai. Tidak. Iya, banting tulang dia mendapatkan harta itu. Pergi sebelum subuh, pulang ya, orang-orang sudah tidur, dia baru pulang. Dia kumpulkan harta itu, dia dapat. Dan itu pun sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga ilmu. Tidak mungkin seseorang ingin memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kemudian santai-santai ya belajarnya. Sekedarnya saja tidak bisa. Harus ya dengan sungguh-sungguh, dan juga harus dengan merasa lelah dan bahkan begadang malam. Qala Yahya bin Abi Katsir, la yustata'ul ilmu bi rahatil jasad. Akhrajahul Imam Muslim fi sahihi. Ma'a Syarhi Nawawi. Iya. Kata Yahya bin Abi Katsir, tidaklah yustata'ul ilm, tidaklah bisa diperoleh ilmu itu dengan rohatil jasad, dengan jasad yang enak, tenang, senang, tidak. Dan kita sudah sering mendengarkan bagaimana para a'immah terdahulu ya di dalam talbatul ilmi, dan sudah kita sebutkan bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menuntut ilmu langsung dari Rasulullah, bagaimana keadaannya? Lapar, kekurangan penghidupan, makan dari pemberian sampai pingsan. Demikian para ulama yang lainnya, ada yang minum air seninya karena kehausan. Nah, ada yang muntah darah, ada yang buta, banyak yang dialami oleh para a'immah. Nah, Wa qala Syafi'i rahimahullah, dan juga berkata Imam Syafi'i rahimahullah, la yudraqul ilmu illa bisabr ala dhar. Tidaklah ilmu itu diperoleh kecuali dengan kesabaran di atas kesusahan, kesulitan dan madarat. Nah, dakhara anhu khatib fi faqih wal mutafaqih, disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih Mutafaqih yang ditulis oleh Syekh Yasin di sini. Wa qala aidan kama fil masdar as-sabiq, dan juga disebutkan dari sumber yang sama, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wal 'izzi nafsi fayaflah, walakin man talabahu badal an-nafsi wad dayqil 'ish wa khidmatul ulama aflah. Iya, tidaklah seseorang dia mendapatkan ilmu ini, mencari ilmu ini dengan kekuasaannya dia, dengan apa yang dia miliki, enggak bisa. Dan bukan dengan al-izzun nafs, ya, bukan dengan wibawanya dirinya dia. Sudah kita lihat bagaimana kemarin siapa khalifah siapa yang datang kepada siapa, Atha, iya. Nah, itu seorang raja. Dia menuntut ilmu kepada seorang ulama yang dulunya Atha adalah seorang budak. Nah, iya, tidak bisa diperoleh ilmu itu dengan kekuasaan. Kemudian dia mendapat keberuntungan. Akan tetapi man talabahu badalan nafs, barang siapa yang dia mencari ilmu itu mengorbankan dirinya, kemudian sempit penghidupannya dan adanya, ya, melayani ulama, artinya dia datang ke para ulama, mahru aslah, dia mendapatkan keuntungan, keberuntungan, keberhasilan. Nah, apalagi kalau taklimnya sungguh sekali, ya, belum apa-apa, belum dapat. Wa qala Ibnu Zawji, dan juga berkata Ibnu Zawji, fa innal ilma bata'il lizam ba'idul maram, la yudriku bisihab wa la yara fil manam wa la yurithu anil aba atau yurathu anil aba'i wal a'mam, innama huwa syajaratun qars la yasluhu illa bidars wa la yahsulu illa bil istinadi 'alal hajar wa muwasilatus sahr wa ibtirasum madar. Nah, wa qillatun naum wasilatul lailah bil yaum illa an qal fala yudriquhu illa man anfaqal 'ain wa jassa ala rukbatain. Nah, kata Ibnu Jauzi, fa innal ilma bati'ul lizam ba'idul maram, sesungguhnya ilmu itu sangat lambat, iya, diperolehnya dan jauh cita-citanya, artinya puncaknya itu jauh. Pernah dijelaskan bagaimana kalau kita kerahkan seluruh umur kita, yang kita dapat hanya sebagian, hanya sedikit. Nah, itu kalau kita sungguh-sungguh mengerahkan segala kemampuan kita, yang kita peroleh hanya sedikit. Dan tidak bisa diperoleh dengan waktu yang singkat, dan tidak bisa diperoleh dengan mimpi. Maka dusta, iya, orang yang mengatakan dia menerima ilmu dari mimpi, iya, dari mimpinya, dari wangsit. Wala yurats anil aba, dan tidak bisa diwarisi dari orang tua, dari paman-paman kita, dari orang tua kita. Iya, tidak diwarisi. Nih, ilmu itu tidak diwarisi dari bapak-bapak kita. Hanya saja ilmu itu adalah pohon yang harus ditanami, dicocoki. Iya, ditanam. Nah, setelah ditanam, dikasih pupuk. Iya, kemudian dijaga. Ya, bagaimana seorang ketika dia bercocok tanam, ya begitu letih, capek, baru dapat hasil sekian lama baru panen. Seperti itu belajar ilmu. Nah, la yasluhu illa bidars, dan tidak akan memperoleh hasil yang baik kecuali dengan belajar. Wala yahsulu illa bil istinadi 'alal hajar, dan tidak akan tercapai ilmu itu kecuali dengan bersandar kepada batu, artinya ditulis dan juga dengan lelah dicatat, capek, letih. Wa muwasilatil sahr, dan juga akan sampai dengan menempuh waktu atau dengan begadang, seperti itu. Wa iftirasul madar, dan beralasan dengan tidur yang bukan tidur yang dengan kasur yang enak, tidak bisa. Wakillatun naum, kurang tidur. Wasillatul laylah bil yaum, menyambung malam dengan siang, siang dengan malam, terus sambung belajar terus. Sampai beliau mengatakan, maka tidaklah ilmu itu diperoleh kecuali dengan menginfakkan ain, maksudnya nukut, harus ada modal. Sebagaimana sudah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang bagaimana sukses di dalam thalabatul ilmi, di antaranya harus ada nukut, harus ada modal di dalam thalabatul ilmi. Wa jassa 'ala rukbatain, dan merangkak dengan dua lutut, artinya dengan didatangi ilmu itu. Alhamdulillah nanti kita akan mendatangi majelis ilmu dengan ulama yang datang kepada kita, alhamdulillah. Dan itu mudah-mudahan salah satu kita mengamalkan hadis man salaka tariqan yaltamisu ilman salallahu tariqan ilal jannah, dan juga melaksanakan nasihat para ulama untuk bercapek-capek di dalam mencari ilmu. Hanya dua hari saja, hanya dua hari saja, itu masya Allah capeknya luar biasa kan. Capeknya luar biasa, pagi atau sore, malam, besok lagi. Bagaimana orang yang setiap hari belajar, masya Allah, kita merasakan bagaimana letihnya belajar ilmu. Insya Allah ibadah yang sangat besar. Wa qala Ibnu Qayyim fi miftahi dari sa'adah, berkata Ibnu Qayyim di dalam miftahi dari sa'adah, wa huwa yatakallam an sa'adatil ilm, beliau berbicara tentang kebahagiaan ilmu. Wa innama raghiba aktsarul khalqi an iktisabi hadhihi sa'adah wa tahsiluhu u'urah tariqaha wa mururatu mabadiha wa ta'u tahsiluha wa annaha la tunalu illa 'ala jiddin min at-ta'ab fa innaha la tahsulu ila al-jidd al-mahad. Hanya saja banyak dari kalangan makhluk, dari manusia yang tidak suka, ragiba'an, tidak suka untuk berusaha memperoleh kebahagiaan ini, untuk mencapainya, dan tidak mau susah payah untuk menempuhnya. Wa mirarotu mabadiha, dan lemah di dalam pondasinya, ya, kabar berhamburan apa usul pokoknya, dan tidak mau capai di dalam mendapatkannya. Hanyasannya kebahagiaan itu tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan sungguh-sungguh, ya, diperoleh dari keletihan, ya, susah payah. Maka sesungguhnya tidak akan kebahagiaan itu bisa diperoleh kecuali hanya dengan kesungguh-sungguhan saja. Apa saja, seseorang kalau ingin bahagia tetap mesti harus dia sungguh-sungguh untuk mencapainya, ya kan? Seorang ingin bahagia, nah, tapi maunya santai, nggak bisa. Semua seseorang ketika ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan kesuksesan, dia harus bersungguh-sungguh. Demikian pula tentunya di dalam mencapai kebahagiaan dari talabatul ilmi. Kalau harta bisa diwarisi. Nah, wa amma sa'adatul ilmi fala yurithuka iyaha illa badalul was'i wa siddiqit talab wa sihatin niyyah. Adapun kebahagiaan ilmu itu tidaklah bisa diwarisi oleh engkau. Hanyasanya kebahagiaan ilmu itu diperoleh melainkan dengan bersungguh-sungguh mengorbankan segala kemampuan dan juga jujur di dalam mencarinya dan juga benar niatannya. Makanya beliau sering menasihati kita di dalam kitab-kitab beliau, di dalam talabatul ilmi, harus punya apa? Husnul qasd wa husnul faham. Nah, harus baik niatannya dan harus baik pemahamannya dan beberapa perkara yang beliau jelaskan. Wa qad ahsanul qail fi dzalik, dan alangkah baiknya orang yang mengatakan tentang masalah ini. Faqul lil murajji ma'alil umur bi ghairi istihadi rajautal mahala. Maka katakanlah kepada orang yang mengharapkan iya puncak dari urusan, artinya cita-cita dari urusan, tanpa adanya sungguh-sungguh maka tidak akan bisa diperoleh. Wa qala al-akhar, dan berkata yang lainnya, laulal masaqah sadan nasu kulluhum al-judul yafkiru bil iqdamil qital. Intaha kalamu. Kalau seandainya bukan dengan adanya sesuatu yang sulit, nah, pasti manusia akan mendatanginya semuanya. Iya. Dan orang yang jauh, yang dia dermawan, butuh untuk mendatanginya sampai pun harus dia terbunuh. Kalau kebahagiaan tanpa diperoleh dengan kesulitan, tentunya seseorang akan mendatanginya berbondong-bondong, ya kan? Tapi karena memang talabul ilmu itu butuh kesungguhan, sedikit sekali orang yang mendatanginya, karena kebanyakannya maunya adalah seperti istilah ekonomi yang ini adalah slogannya kapitalis, modal sedikit untung banyak, begitu ya. Tidak seperti itu, harus dengan pengorbanan yang besar, iya, dan juga tentunya yang dinilai adalah usaha kita, dan ini adalah ibadah kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita apa yang kita jalani di hari-hari dari semenjak kita di pondok, untuk terus talabatul ilmi dengan bimbingan para asatidah kita. Semoga Allah mudahkan dan kokohkan kaki-kaki kita terus mencari ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu bikum.